لأنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Telah berlalu pada kajian kemarin siang hingga sore beberapa nasihat dari Al-Syeikh Al-Allamah Al-Muhaddith Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, yang semoga Allah memanjangkan umur beliau dalam ilmu dan kebaikan, terkait permasalahan tarbiyat abna'il muslimin, pendidikan putra-putri muslimin, dalam sebuah suratnya yang beliau tujukan kepada pihak-pihak terkait dalam bidang pendidikan di negeri Arab Saudi. Yang telah lalu pula penjelasan bahwasanya tarbiyah atau pendidikan di negeri tauhid tersebut tentunya adalah pendidikan yang terkontrol secara langsung oleh para ulama kibar, ulama-ulama besar dan senior di negeri tersebut, yang tak henti-hentinya memberikan masukan-masukan, saran-saran dan kontrol terhadap perjalanan pendidikan tersebut. Berbeda tentunya keadaan pendidikan di sana dengan pendidikan di negara-negara tetangganya seperti Kuwait, Qatar, Emirat Arab, Nam, Yaman, apalagi kalau dibandingkan dengan pendidikan dan sistem tarbiyah yang ada di negeri-negeri jauh dari sana, termasuk negeri kita Indonesia. Sehingga surat atau risalah dari Al-Syeikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali yang berupa masukan dan nasihat untuk para penanggung jawab pendidikan adalah sebagai bentuk upaya melengkapi beberapa hal yang kurang di sana. Akan berbeda suasana, akan berbeda pula masukan dan kritikan yang akan ditulis oleh beliau dan semisalnya dari kalangan ulama ketika mendengar atau melihat, menyaksikan sistem pendidikan dan proses pendidikan yang ada di negeri kita ini. Hal ini nampak sekali pada tulisan ringkas yang beliau tujukan kepada mereka itu. Kalau kemarin Syekh dalam mukaddimah surat ini sebelum memasuki pada poin saran-saran secara khusus, beliau menyebutkan bahwasanya Allah tidak akan mengangkat atau menghilangkan kehinaan yang menimpa kaum muslimin di berbagai negeri kecuali apabila muslimin mau dengan jujur dan sungguh-sungguh kembali kepada bimbingan agamanya, kepada bimbingan Islam, kepada akidah Islam, kepada ibadah yang benar, kepada sistem muamalah dalam kehidupan keseharian yang benar, termasuk dalam bidang pendidikan ini. Beliau menyebutkan 4 perkara yang kemarin sudah kita baca secara ringkas, dan pada hari ini akan secara ringkas pula saya bacakan penjelasan detail masing-masing poin dari 4 perkara yang beliau sebutkan. Yang pertama kemarin disebutkan adalah islahul manahij, pembenahan sistem kurikulum bagi sekolah-sekolah yang ada di sana. Yang kedua adalah ikhtiarul mudarrisin, upaya menyeleksi para pengajar, para mudarris, para dosen yang akan mengajar sebagai pendidik. Kemudian yang ketiga, ikhtiar at-tullab al-adhiya, untuk memilih dan memilah pelajar-pelajar yang memiliki kelebihan dalam bidang kepandaiannya, kecerdasannya. Kemudian yang keempat, untuk mengkondisikan suasana belajar mengajar yang sesuai dengan suasana dan kondisi syar'i. Segala perkara yang mengitari proses pendidikan tersebut harus dikondisikan dengan kondisi yang mencocoki syariat Islam. Jangan sampai terjadi hal-hal yang justru mengganggu proses belajar mengajar tersebut, mengganggu keimanan, mengganggu akhlak, mengganggu semangat untuk belajar Islam. Nah, ini akan dijelaskan oleh beliau lebih rinci. Pada poin pertama, yaitu islahul manahij, upaya pembenahan terhadap sistem kurikulum dan penetapan jam-jam pelajaran serta jenis-jenis pelajaran. Pada intinya, pada poin ini, setelah beliau menyebutkan pelajaran A mengandung buku paketnya sekian halaman, pelajaran B, pelajaran C, pelajaran D, pelajaran E, pelajaran Al-Quran, pelajaran fikih, pelajaran akidah, semuanya disebutkan oleh Syekh. Kemudian Syekh memberikan usulan-usulan. Lebih terkonsentrasi usulan beliau pada masalah penambahan porsi pelajaran-pelajaran terkait dengan Al-Quran. Baik itu pelajaran Al-Quran dalam bidang bacaan, cara membaca, ataupun pelajaran Al-Quran terkait dengan tajwid, atau terkait dengan hafalan, bagaimana porsi hafalan untuk sampai tingkat ibtidai, targetnya itu apa, berapa jumlahnya, ataupun pelajaran Al-Quran terkait dengan tafsir, dalam upaya memahami kandungan dan makna serta hukum-hukum Al-Quran, dan begitu juga pelajaran As-Sunnah. Titik tekan beliau pada penambahan porsi. Oleh karena itu, beliau mengatakan di sini, Hafizahullah Ta'ala, Kata beliau, lastu bisabili wad'i khatti au khattin syamilatin au wad'i manahij tafsiliyatin li kulli al marahil ilmiyah. Sekarang ini, kata beliau dalam tulisan surat saya ini, bukanlah saya dalam konteks untuk meletakkan sebuah langkah-langkah yang lengkap tentang kurikulum, atau dalam rangka meletakkan kurikulum secara rinci untuk setiap marhalah. Marhalah ibtidai, kemudian kalau di kita mutawassit, kemudian atau tsanawi, kemudian ali. Nah, bukan untuk itu, kata beliau. Fahadihi laha man yakum biha wahumul mas'ul an hadihi al-manahij wahum al-mas'ulun an hadihi al-manahij. Karena untuk perkara ini sudah ada yang memang berwenang dan bertugas untuk meletakkannya, yaitu mereka para penanggung jawab dari kalangan pemerintah tentang peletakan kurikulum. Wala syak annahum harisun ala ma yus'idu ummatahum wa yarfa'u min sya'nihim fid dunya wal akhirah. Tidak diragukan lagi, mereka para penanggung jawab dari waliul amr adalah orang-orang yang sangat bersungguh-sungguh untuk menciptakan sistem yang akan menyenangkan umat ini, membuat mereka senang dalam kehidupan dunia mereka dan akhirat mereka, serta ingin untuk meninggikan derajat umat atau masyarakat dalam kehidupan dunia mereka dan akhirat mereka. Wala syak aidan annahum ala isti'dadin li taqabbuli ma yuqaddam lahum minal iqtirahatin nafi'ah. Dan tidak diragukan pula bahwa mereka para penanggung jawab, kata kita orang-orang dignas atau orang-orang depak, ya, mereka insyaallah orang-orang yang siap untuk menerima masukan-masukan demi kebaikan sistem pendidikan ini. Syekh memberikan targhib, himbauan dan ajakan yang membuat mereka untuk siap menerima masukan. Qala wa hum walhamdulillah qad wada'u madatal Qur'an madata asasiyatan dhimna al-manahij al-muqarrarati fil madaris fi mukhtalif al-marahil dhannan minhum anna hadzal amra kana li tarbiyat abnaihim tarbiyatan islamiyah. Dan mereka para penanggung jawab di bidang ini, alhamdulillah, mereka telah meletakkan pelajaran Al-Qur'an sebagai pelajaran utama, pelajaran dasar yang sangat mendasar dalam kurikulum yang mereka letakkan di sekolah-sekolah dalam berbagai tingkatannya. Kata Syekh, alhamdulillah, yang seperti ini gak ada di Indonesia. Sekali lagi, yang seperti ini, sekali lagi saya tekankan, tidak ada di Indonesia. Syekh menekankan, alhamdulillah, orang-orang di bidang pendidikan di negeri kita ini telah meletakkan atau memposisikan pelajaran Al-Quran sebagai salah satu pelajaran penting dan pokok dalam pendidikan mereka di berbagai jenjang. Kemudian beliau melanjutkan, wannan minhum, sebagai bentuk persangkaan baik dari mereka, bahwasanya pendidikan Al-Quran ini sebagai bentuk upaya tarbiyah bagi anak-anak kaum muslimin dengan bentuk tarbiyah yang islamiyah. Nah, ghairu anna al-ayyam asbatat wa tajaruba barhanat anna nasib al-Qur'an fi hadhihi al-manahij ghairu kafin wala mu'assirin fi abna'ina at-ta'thir al-matlub. Namun, kata beliau, perjalanan hari-hari ini, pergantian waktu ini, menunjukkan kepada kita, sekaligus praktek selama ini bertahun-tahun, menunjukkan kepada kita bahwasanya porsi pelajaran Al-Quran dalam kurikulum yang telah diletakkan ini masih dipandang belum cukup dan belum memberi pengaruh positif kepada anak-anak kita yang diharapkan. Sudah ada pengaruh positif, tetapi belum sampai pada tingkat yang diharapkan. Masya Allah. Nah, antum kalau melihat anak-anak SD di sana, lulus SD sudah menghafal banyak surat-surat Al-Quran. Sebagai hasil dari sekolah-sekolah di sana, bukan pondok pesantren, hasil sekolah-sekolah. Artinya lulusan SD di sana, kalau datang ke Indonesia atau lulusan SMP di sana, sudah bisa mengajar di pondok, beberapa pondok pesantren. Ya. Sekolah umumnya. Sekolah umum di situ. Tapi Syekh memandang dengan pandangan ulama bahwa porsi ini masih belum cukup dan memadai. Perlu ditingkatkan, kata beliau. Idzan la budda min i'adatin nazar wa la budda min al-amal al-jadd fi wad'i manhajin yukhriju shababan muhammadiyan yafhamu al-islam wa yahfazu al-quran wa ya'tazzu bimabadi'ihi wa mithlihi wa yutabbiq sya'airahu wa yujahidu min ajliha hatta akhir ramqi min hayatihi. Kata beliau hafizahullah, sehingga dari sana sudah sebuah keharusan untuk ada upaya mengevaluasi, mengoreksi ulang, dan harus ada upaya yang sungguh-sungguh, ya, konkret untuk meletakkan sistem kurikulum yang akan melahirkan para pemuda yang berpegang teguh dengan sunnah Muhammad, dan para pemuda yang dapat memahami Islam dengan baik, menghafal Al-Quran, bangga dan menerapkan prinsip-prinsip Islam, serta menerapkan syiar-syiar Islam, berjuang, berjihad untuk membela Islam, membela sunnah hingga akhir kehidupan mereka. Ini yang dimaukan oleh beliau. Inna wafi'al manahijil haliyah yu'jizu au ya'juzu an yunjiba hadhan naw' alladhi natali'u ilayhi wa hadha au alladhi natatalla' ilayhi wa hadha shay'un la nuriduhu jami'an wa la nardahu walakin waqa'a min haythu la nash'ur. Realita dari kurikulum yang ada sekarang ini tidak mampu untuk melahirkan jenis pemuda dan generasi yang seperti tadi disebutkan, yang kita semua sangat berharap dan mengimpikan generasi seperti itu, yang tentunya kita semua melihat kondisi yang pahit ini tadi tidak kita inginkan sama sekali, dan kita tidak ridha dengan realita yang ada, yang ternyata belum mampu untuk melahirkan generasi seperti yang disebutkan. Tentunya, kata beliau, kejadian ini terjadi, realita ini terjadi tanpa diinginkan atau dirasakan oleh semua pihak. Syekh dengan penuh adab, dengan penuh akhlak, berbicara dalam nasihatnya ini kepada Waliul Amr. Dalam bentuk surat, yang kemarin saya tegaskan kembali, Syekh tidak berbicara di mimbar, Syekh tidak berbicara dalam khutbah Jum'ah, dan juga nada surat pun walaupun itu tertutup, tidak dalam bentuk provokatif. Tidak nada yang sifatnya provokatif. Nadanya penuh dengan ketenteraman, kesejahteraan, seolah-olah adalah nasihat dari seorang ayah kepada putra-putranya, dari seorang kawan kepada sahabat karibnya. Nah, kemudian beliau melanjutkan, hafizahullah ta'ala, famathalan, kemudian beliau menyebutkan di sini secara rinci yang tadi saya katakan, porsi masing-masing pelajaran di sekolah-sekolah Saudi Arabia. Panjang sekali beliau menyebutkan. Nah, namun yang bisa kita simpulkan dari poin pertama, yaitu apa? Islahul manahij, upaya membenahi kurikulum. Mari kita mengambil pelajaran dari surat Asy-Syaikh Al-Allamah Rabi' bin Hadi. Kembali kepada pendidikan anak-anak kita di Indonesia. Kita tahu model pendidikan dan sistem kurikulum yang diterapkan di negeri kita, semoga Allah memberikan hidayah dan taufik kepada waliul amr negeri ini. Allah jadikan waliul amr kita sebagai waliul amr yang cinta Al-Quran dan Sunnah, cinta kepada Tauhid, dan yang benci terhadap kesyirikan, terhadap bid'ah dan kemaksiatan-kemaksiatan. Sehingga dari sana, bertolak dari ini, akan lahirlah sistem pendidikan, sistem kurikulum yang akan melahirkan dengan izin Allah generasi yang Islami, generasi yang bertauhid, generasi yang senang kepada sunnah Nabi dan sunnah para sahabat Rasul radhiyallahu anhum, serta generasi yang berakhlak mulia, bukan generasi yang antipati terhadap Islam, bukan pula generasi yang mengarah kepada sistem sekuler, sistem memisahkan kehidupan umat dari kehidupan agama, bukan pula sistem yang mengarahkan umat, menggiring umat kepada berbagai penyimpangan dan pelanggaran-pelanggaran syar'i di berbagai bidang, sebagaimana kenyataan yang terjadi sekarang ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita perhatikan sistem kurikulum yang ada, yang tentunya ini adalah pelajaran penting bagi ahli sunnah, setidaknya masih diajarkan dalam kurikulum pendidikan umum banyak bentuk penyimpangan-penyimpangan akidah, penyimpangan-penyimpangan akhlak. Sebagai contoh misalkan dalam bidang ideologi, nah, ditanamkan sistem atau keyakinan pluralisme di beberapa materi pelajaran, bahwa semua agama itu adalah agama samawi, atau ada tiga agama samawi, Islam, Yahud, dan Kristen. Ini bahasa yang sangat mungkar. Agama Yahud dan Nasara yang ada sekarang bukan agama samawi. Agama yang telah diganti, dirubah, dimodifikasi sesuai dengan hawa nafsu kaum Nasara dan Yahudi. Sehingga atas dasar itu, penting ditanamkan kepada anak didik firman Allah subhanahu wa ta'ala, lam yakunil ladhina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Bahwasanya mereka ahlul kitab dan musyrikin, Allah beri nama sebagai kafaru, orang-orang kafir. Perlu ditanamkan kepada anak didik di sekolah-sekolah umum firman Allah, walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sungguh tidak akan pernah rela bangsa Yahudi dan Nasara sampai kalian wahai umat Islam mengikuti jejak agama mereka. Ditanamkan kepada anak didik firman Allah subhanahu wa ta'ala, latajidanna ashaddan nasi adawatan lilladina amanu al-yahud walladina ashraku. Pasti sungguh engkau akan mendapati orang yang paling benci, paling besar permusuhannya terhadap orang-orang beriman adalah kaum Yahudi. Bukan diajarkan kepada anak-anak kita mesti bertoleransi, kita sama-sama umat manusia, saling menghargai. Tidak, bukan demikian. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Penting ditanamkan kepada anak didik di sekolah-sekolah umum hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma min yahudiyyin wala nasraniyyin sami'a bi thumma lam yu'min bima ji'tu bihi illa kana min ahli an-nar. Tidaklah seorang beragama Yahudi atau seorang Nasrani yang telah mendengar aku diutus oleh Allah membawa Islam, kemudian dia tidak mau beriman, sungguh dia adalah penghuni neraka. Demikian ditanamkan kepada anak didik. Kalau kita ingat, mungkin dahulu di antara teman-teman kita di sekolah-sekolah umum ada yang mau menghadiri undangan seorang siswa beragama Kristen dalam acara Natal, atau setidaknya mengirim SMS ucapan selamat Natal, padahal Natal itu adalah sebuah ibadah yang mengandung kesyirikan, mengagungkan syiar-syiar kufur yang meyakini di hari itu adalah lahir hari kelahiran Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Ya subhanallah. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Peristiwa terjadi bukan 1, 2, bahkan bukan 10 dan 20 terjadi di negeri ini. Seorang ayah menyampaikan kepada saya secara langsung, dalam keadaan beliau menangis, salah satu putrinya yang sekolah di sekolah umum sejak pendidikan dasar hingga pendidikan menengah dan hingga pendidikan atas, di mana sejak dia masih duduk di pendidikan menengah SMP, yang kebetulan beliau adalah orang yang agamis, salah satu tokoh agama yang disegani oleh masyarakat. Keluarganya pun adalah keluarga yang agamis. Namun subhanallah, dia lalai di poin ini. Putrinya menjadi salah satu korban pluralisme atau setidaknya liberalisme yang ada di sekolah. Bagaimana ceritanya si putri ini? Ujung ceritanya menikah dengan seorang misionaris Kristen, teman akrab sekolahnya, yang ternyata dia adalah aktivis gereja. Bagaimana cerita? Sejak masih duduk di bangku SMP, ada belajar bersama. Akrab si putri ini dengan siswa teman siswa sekolahnya tadi, belajar di rumah si putri, si ayah juga melihat, ya. Kebetulan si siswa Kristen ini orang yang berakhlak, secara zahir beradab, santun, ya. Tidak senang yang sifatnya merokok, apalagi narkoba dan minuman keras, tidak mau. Akhlak, sopan dan santun. Di hari berikutnya si putri ini belajar di rumah si Kristen tadi. Terus berjalan hubungan ini hingga di bangku SMA. Dan akhirnya berlanjut hingga ke bangku kuliah. Dan akhirnya si pria Kristen tadi melamar putri tersebut. Ketika orang tua dikejutkan oleh ini sebagai seorang tokoh agama, serta-merta keluarga menolak pinangan tersebut, dan memang harus ditolak. Namun si putri nekat untuk tetap melakukan pernikahan tersebut, dan terjadilah pernikahan itu di gereja. Dan ya ikhwan, apa, dan kebetulan si putri ini orang yang pandai, jenius, dan si Kristen tadi teman sekolahnya juga anak yang pandai, rajin. Tentu kalau seandainya si putra tadi, siswa teman sekolahnya itu anak yang nakal, model berandalan, beranting misalkan, ayah akan segera menolaknya. Tapi karena yang nampak adalah dia seorang yang santun, sopan, punya kepribadian yang baik, dermawan dan seterusnya, maka orang tua, kedua orang tuanya membiarkan hubungan itu terus berlanjut dan dikejutkan oleh lamaran yang diajukan oleh si Kristen tadi. Dan sampai sekarang sudah punya anak, entah anaknya jadi muslim ataukah Kristen. Dan secara aturan syariat tidak dibenarkan seorang muslimah dinikahi oleh seorang Nasrani atau Yahudi, musyrik dan yang lainnya. Barakallahu fikum. Tapi kehidupan liberal atau paham liberal telah menyusup di beberapa kurikulum pendidikan. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga penanaman doktrin demokrasi. Kita tahu demokrasi adalah sebuah agama sebenarnya. Ideologi, akidah yang muncul dari kaum Yahudi, yang bersumber dari filsafat Yunan, yang menyatakan bahwa hukum sepenuhnya berada di tangan rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Ini bertentangan dengan Islam. Islam mengatakan hukum itu adalah milik Allah, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan inil hukmu illa lillah. Tiada hukum kecuali hanya milik Allah. Allah yang berhak menentukannya. Berbeda dengan demokrasi. Demokrasi menuhankan suara mayoritas. Sampai ada pernyataan suara mayoritas atau suara rakyat adalah suara Tuhan. Ini adalah kekufuran. Bertentangan dengan Islam. Bertentangan dengan Al-Quran. Bertentangan dengan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak lagi poin-poin demokrasi yang berseberangan 180 derajat dengan syariat Islam, agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ternyata doktrin demokrasi ini juga ada dalam beberapa mata pelajaran. Diajarkan kepada siswa. Jangan berbicara sekolah umum yang murni umum. Sekolah umum yang masih ada embel-embel Islamnya. Sekolah dasar Islam terpadu. SDIT dan yang semisalnya. Tidak luput pula dari pelajaran-pelajaran seperti ini. Di hadapan saya ada selembar kertas. Kopian dari sebuah lembaran jawaban ulangan harian atau bulanan di sebuah SDIT. Yang mengatakan juga ini adalah sekolah ahli sunnah. Dalam salah satu mata pelajaran, di mana seorang siswi, berita yang sampai kepada saya ini adalah kelas 2 SD. Nah, berarti masih sangat kecil umurnya, jika memang benar seperti demikian. Namun, di sini juga ditulis nilai dan hasil daripada ujiannya adalah A. Tertulis nama ustazahnya. Ya. Di antara poin jawaban di sini adalah tentang demokrasi. Siswi ini yang mendapatkan nilai poin A, cum laude, mengatakan dalam jawabannya, demokrasi adalah kekuasaan berada pada tangan rakyat. Rakyat itu adalah warga di suatu tempat. Kedua, poin demokrasi, menghargai suara terbanyak dan mau menerima kekalahan. Disebutkan poin-poin berikutnya. Siswi ini yang kemungkinan ayahnya seorang ahli sunnah. Bisa saja. Ya subhanallah. Menjawab dengan jawaban seperti ini. Menghargai suara terbanyak. Walaupun suara terbanyak itu bertentangan dengan Al-Quran. Walaupun suara terbanyak itu bertentangan dengan syariat Islam. Bertentangan dengan tauhid. Ya subhanallah. Mau dikemanakan putra putri kita, wahai ahlus sunnah? Kemana amanah kita mendidik generasi ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min ra'in yastar'ihi Allah ra'iyyah, yastar'ihi Allah ra'iyyah, thumma lam yaqum bi nushhi illa lam yajid ra'ihatal jannah." Tidaklah seorang penanggung jawab yang telah diberi amanat tanggung jawab kemudian dia tidak berupaya membenahi, menasehati, membina dengan baik, sungguh dia tidak akan mendapatkan aroma surga. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Belum lagi pada kemungkaran-kemungkaran yang lainnya yang telah disusupkan oleh kaum liberalis. Antum tahu di negeri kita ini dan beberapa negeri yang lainnya, kaum liberalis itu berkompetisi di berbagai departemen untuk memasukkan dan menyusupkan paham liberalisme sebisa mereka. Ikhwani fiddin, barakallahu li wa lakum. Ini semua adalah sebuah renungan bagi kita semuanya. Lalu bagaimana kalau ulama kita melihat yang seperti ini? Bahwa pendidikan ahli sunnah sudah mulai dimasuki dan diracuni oleh racun-racun demokrasi atau liberalisasi. Apa yang akan mereka katakan? Fatwa apa yang akan mereka keluarkan? Belum lagi yang kemarin saya ceritakan di sebagian buku paket dalam kurikulum yang ada ini. Menawarkan, mempromosikan baik dalam bentuk cerita atau dalam bentuk yang lainnya berbagai atribut kesyirikan. Bahkan kesyirikannya tidak tanggung-tanggung, jelas-jelas itu dari agama Hindu. Dalam pelajaran IPS misalkan disebutkan bahwa di kota Blitar ada makam Bung Karno. Makam yang banyak dikunjungi oleh masyarakat. Apa tujuannya disebut ini? Ini contoh dalam pelajaran IPS. Kemudian dalam beberapa pelajaran lainnya disebutkan bagaimana peristiwa atau sejarah terjadinya kota Pekalongan. Pernah dengar kota Pekalongan? Kalong itu, tahu kalong kalau bahasa kita kelelawar. Bahasa Jawanya kalong. Di mana seorang yang dianggap saksi memiliki kesaksian-kesaksian yang dalam bahasa syariatnya kesirikan-kesirikan. Itulah. Kata masyarakat umum kadang-kadang diberi nama ilmu hitam. Ketika terjadi apalah perebutan ini dan itu, ya, saya tidak ingat persis ceritanya. Cuma sempat saya baca kurang lebih 5 tahun yang lalu. Nah, dia bersemedi, bertapa dengan posisi kepala di bawah, kaki di atas di sebuah pohon. Seperti bentuk kalelawar. Ya. Maka terjadilah kota yang namanya Pekalongan. Khurafat, syirkiyah. Kita cerita Roro Jonggrang, Bandung Bondowoso. Di samping ada cerita-cerita yang tidak pantas didengar dan dibaca oleh anak-anak. Juga di situ mengandung kesyirikan, syirik akbar. Yang kaum Quraisy, musyrikin Quraisy tidak meyakininya sekali seperti itu. Itu ada pula di beberapa buku paket sistem kurikulum yang ada ini. Ikhwani fiddin, belum lagi di jenjang berikutnya yang sudah juga didirikan oleh sebagian saudara kita, jenjang madrasah aliyah. Karena kalau ingin ijazah yang mu'tabar, ijazah yang bisa dimanfaatkan untuk melanjutkan sekolah pada jenjang perguruan tinggi, gak mungkin ijazah SD. Kalau sudah mendirikan SD, berarti harus mendirikan yang berikutnya, SMP. Kalau sudah SMP, berarti harus mendirikan yang SMA. Atau ibtidai, kemudian berikutnya adalah sanawi, kemudian yang berikutnya adalah ma'had atau MA, ma'had ali. Atau madrasah aliyah. Di MA-nya ini ada 2 mata pelajaran yang sangat bertentangan dengan akidah tauhid, akidah sunnah, manhaj ahli sunnah. Yang pertama ada pelajaran ilmu kalam, ilmu filsafat. Diperkenalkan kepada anak didik, apa itu ilmu filsafat? Apa manfaatnya? Apa kelebihan-kelebihannya? Siapa tokoh-tokoh filosof dunia? Dan membahas berbagai perkara iman, dengan cara pandang filsafat. Iman kepada Allah dengan cara pandang filsafat. Iman kepada akhirat dengan cara pandang filsafat. Bukan dengan cara pandang Al-Quran, bukan dengan cara pandang sunnah, bukan dengan cara pandang Khulafaur Rasyidin. Ya Subhanallah. Ikhwani fiddin, barakallahu li wa lakum. Sementara antum sudah sering mendengar peringatan ulama salaf sejak dahulu kala memperingatkan umat dari bahaya ilmu kalam dan agar jangan mendekat atau apalagi membuka kitab-kitab ilmu kalam. Ulama mengingatkan dengan berulang kali dengan nada yang keras. Jangan memberi kesempatan ahlul kalam berbicara di hadapan Anda. Berbicara sejenak, apalagi membaca bukunya, mempelajarinya dengan serius untuk bisa menjawab soal-soal dalam ujian. Bagaimana kalau Imam Syafi'i melihat para pengajar, para pendiri sekolah-sekolah ini, yang beliau mengatakan Imam Syafi'i, hukmi fiman ta'allama ilmal kalam, ay yubraba bijaridin nakhl, wa yutafu fil asyair, wa yuqalu inna hadha jazau man ta'allama ilmal kalam. Fonisku, hukum dalam pandanganku bagi orang yang belajar ilmu kalam adalah dicambuk dengan pelepah kurma. Seraya dibawa keliling, didemonstrasikan di hadapan masyarakat, ya, di kampung-kampung, seraya diumumkan, inilah hukuman bagi orang yang belajar ilmu kalam. Al-Imam Syafi'i mengatakan demikian. Belum lagi Al-Imam Malik, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Ibn Ma'in, Ibn al-Madini, Syu'bah Ibn al-Hajjaj, Al-Bukhari dan yang lainnya. Ikhwani fiddin, hafizakumullah. Di sisi lain, ada mata pelajaran bidang akhlak. Yang ternyata setelah kita buka, kita tengok buku paketnya dalam bidang pelajaran akhlak, mengacu kepada sistem pendidikan atau tarbiyah ala tarekat tasawuf. Maka disebutkan sebagai pondasi awal bahwa cara terbaik untuk membina masyarakat, cara terbaik untuk mendidik moral masyarakat adalah dengan cara tarekat tasawuf. Ini sebagai pondasi dasarnya. Apa yang akan terjadi di tengah umat ini? Bagaimana kalau Syekh Abdul Aziz bin Baz melihat dan mendengar ini? Maka dari itu, pada bab-bab berikutnya, mulai ditanamkan jenis-jenis tarekat yang ada. Tijani, tarekat Tijaniyah, Naqsyabandiyah, Qadiriyah, dan yang lainnya. Kemudian kelebihan masing-masing tarekat itu apa? Wirid dan zikir masing-masing tarekat itu apa? Siapa pendirinya? Apa kelebihan pendiri ini dan itu? Ya Subhanallah. Anda melihat ini sebuah pengkhianatan terhadap pendidikan ahli sunnah. Nah, kalau seandainya belum tahu, maka dengarkan ceramah ini ya akhi. Sebagai bentuk nasihat, warahmah, kasih sayang kami terhadap kalian dan kasih sayang kami terhadap ahli sunnah. Memang terasa pedas dan pahit didengar. Tapi ini adalah lebih manis insya Allah dari madu. Jika kalian mau berpikir, mau memiliki rasa takut kepada Allah dan tanggung jawab terhadap pendidikan putra-putri ahli sunnah. Iya, banyak kawan-kawan, banyak orang tua yang menginginkan ijazah untuk putra-putrinya. Anda sebagai ustaz, sebagai pembina, bimbinglah mereka, arahkan mereka. Kalau diterima nasihat Anda, itu yang diharapkan. Kalau tidak diterima, Allah mengatakan kepada nabinya, lasta alaihim bimusaitir. Sungguh engkau wahai Muhammad, bukanlah orang yang mampu menguasai hidayah mereka. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sungguh engkau wahai Muhammad tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang engkau inginkan hidayah untuknya, tetapi Allah sajalah yang memberi hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Nabi, manusia terbaik dalam pendidikannya, manusia terbaik dalam dakwah dan akhlaknya, tidak memiliki hidayah manusia. Jangan mengorbankan sebuah sistem, jangan mengorbankan sebuah dakwah, jangan mengorbankan sebuah tarbiyah hanya untuk mengikuti kemauan beberapa pihak yang insya Allah sebenarnya mereka kalau dinasihati, diarahkan dengan baik dan ilmiah akan menerima. Kenapa kita kalah sebelum mencoba? Ikhwani fiddin, barakallahu li walakum. Syubhat muncul mengatakan, iya Ustaz, memang itu betul buku-buku paket dalam kurikulum tersebut, tetapi kami tidak mengajarkannya di kelas. Kami menahan buku-buku paket itu, tidak diserahkan, tidak dibagikan kepada murid-murid. Wallahu alam. Benar apa enggak? Yang saya tahu enggak benar. Karena ternyata beberapa siswa yang kebetulan ayah-ayahnya sudah Allah beri taufik untuk bertaubat, memiliki buku-buku paket tersebut yang dimiliki oleh anak-anaknya. Nah, ini yang pertama. Katakan benar. Pertanyaan berikutnya. Bagaimana kalau di masa ujian? Ketika ujian semester atau akhir semester atau ujian nasional misalnya, apakah murid-murid itu diajari untuk menjawab berbeda dengan yang dimaukan oleh pertanyaan? Misalkan, cara apa yang terbaik untuk pembinaan moral masyarakat? A, alat tarekat tasawuf Tijani. 2, Naqsyabandi. Ini 4, dijawab oleh murid dengan ditulis, karena enggak ada pilihan. Adalah dengan cara kembali pada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman Salaful Ummah. Bisa lulus enggak? Enggak bakal lulus. Bahkan akan dikoreksi di sekolah. Kenapa begini ini? Ini jangan-jangan Salafi Wahabi. Enggak apa-apa Ustaz, dalam rangka yang penting lulus lah. Ya subhanallah. Anda mengajarkan khianat kepada murid-murid Anda. Anda mengajarkan untuk berdusta kepada anak didik. Anda mengajarkan untuk tidak suportif demi kepentingan dunia. Ya subhanallah, hancurlah pendidikan itu. Hancur. Dan terbukti ketika kami berduduk-duduk atau bermusyawarah dengan beberapa asatidah, kami memegang buku paket tersebut. Buku filsafat dan buku akhlak. Kemudian kami juga memegang lembaran-lembaran ujian. Maka saya bacakan di hadapan para ustaz. Yang di hadapan saya ini para ustaz. Yang keilmuannya adalah di atas saya pribadi. Nah, kalau Ustaz Luqman Bakri itu pemalas katanya. Ya. Jadi mereka para ustaz ini. Coba saya baca soal ujian ini. Untuk Madrasah Aliyah. Saya bacakan soalnya ini. Pilihan jawaban A begini, B begini, C begini, D begini. Kalau enggak salah sampai E apa D, enggak lupa. Silakan siapa yang mau jawab. Tidak ada satupun ustaz, murid-murid masyayikh yang bisa menjawab. Dan saya juga enggak bisa jawab. Si pembaca soal. Enggak bisa jawab. Sudah? Kalah semua? Angkat tangan? Ya. Saya akan bacakan buku paketnya. Sekarang yang terkait ya, soal ini dengan bab apa? Saya bacakan babnya. Saya baca ini. Belum selesai saya tuntas membaca bab itu. Ustaz-ustaz menyatakan, ana yang jawab. Saya yang jawab. Ya. Jawabannya yang B. Kapan bisa menjawab? Setelah belajar. Kalau enggak belajar, enggak bisa menjawab. Karena soal-soal yang disusun itu berdasarkan pelajaran yang ada di buku paket tersebut sesuai kurikulum. Ya subhanallah. Ikhwani fiddin, bukan demikian pendidikan. Maka Syekhuna Rabi dalam 4 poin yang beliau sarankan, yang pertama adalah islahul manahij. upaya pembenahan pelurusan sistem kurikulum yang beliau tujukan adalah porsi Al-Quran yang selama ini ada itu masih kurang gitu. Itu aja. Kalau melihat yang kita ini, nah, entah apa yang akan beliau jawabkan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada poin kedua, Asy-Syaikh melanjutkan setelah memberi saran di poin pertama ini, kata beliau, harus ada langkah-langkah lain berikutnya untuk mendukung cita-cita kita itu tadi. Kata beliau, yang pertama, awalan takfif madaris tahfizil Quran. Tansabbu al-inayatu fiha ala tahfizil Quran. ثم يضاف إليه ما يساعدهم على إجادة قراءته كالخط والإملاء إلى السنة الرابعة إلى آخره. Kata Syekh, yang pertama, untuk mendukung itu perlu terus dibangkitkan ma'had-ma'had tahfidzul Quran. Jadi kalau pagi sekolah, nanti sore ada ma'had tahfidzul Quran ekstra, perlu ditambah, kata Syekh. Yang di sana benar-benar diseriusi hifzul Quran dan sekaligus beberapa ilmu pendukungnya. Nah, kemudian yang kedua, kata beliau, adalah ikhtiar mudarris, sistem seleksi kepada para pengajar. Ini juga masalah yang tidak kalah pentingnya dengan yang pertama. Kata beliau, al-mudarris lahu atharuhul baligh 'ala at-tilmidh fa huwa uswatuhu wa mathaluhu fa yajibu ikhtiyar al-mudarris ar-rabbani at-taqi. Seorang pengajar memiliki pengaruh yang sangat besar kepada murid. Dia, seorang pengajar itu, adalah teladan dan contoh baik bagi para murid. Maka wajib untuk ada seleksi terhadap para pengajar untuk memilih pengajar yang rabbani, memang berjiwa tarbiyah, memang berjiwa pendidik. Ar-Rabbani, dari kalimat Rabba Yurabbi, seorang mudarris yang memiliki jiwa Rabbani. Apa itu Rabbani? Jiwa pendidikan, jiwa tarbiyah. Bukan hanya sekedar menyampaikan materi, bukan sekedar hanya tugasnya merasa yang penting selesai dan tuntas kurikulum ini pada semester ini, dan ujian saya koreksi jawaban atau hasil ujian tersebut, selesai. Nah, dan memasukkan nilai-nilai ke rapot, selesai. Tidak tahu bagaimana muridnya beramal dengan pelajaran tersebut ataukah tidak. Apakah dia telah memberi contoh dan teladan yang baik bagi para murid ataukah tidak. Bukan urusan tersebut. Nah, tapi seorang mudarris yang rabbani, dia memikirkan, saya kalau datang terlambat, nanti akan terbentuk mental pada anak didik untuk biasa terlambat. Maka dia berusaha untuk datang pada jam pelajaran tepat. Kalau saya di tengah pelajaran berkata-kata kasar, akan membentuk mental pada anak didik untuk berkata-kata kasar. Dan seterusnya, dari akhlak yang baik dari seorang mudarris yang rabbani, memikirkan dia, melihat anak didiknya berbuat salah, tidak dibiarkan, dinasehati dan disampaikan dengan cara yang baik, ingkar mungkar. Mudarris yang satu dengan mudarris yang lainnya saling menyayangi dan tampak di hadapan para murid bahwa ustaz ini menghargai ustaz yang itu, saling menyayangi di sebuah ma'had, di sebuah pondok pesantren, pendidikan bagi anak didik. Ternyata para mudarrisin adalah orang-orang yang saling mencinta. Begitu juga dalam amal ibadah yang lainnya. Dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam mengingatkan kemungkaran yang terjadi di masyarakat maupun di sekolah atau di ma'had. Para mudarrisin sebagai contoh dan teladan bagi anak didik. Kalau belajar anak-anak di sekolah tentang sifat al-karam, sifat dermawan, anak-anak melihat pada ustaz sifat dermawan tersebut. Bagaimana seorang ustaz datang atau mengundang seorang murid atau beberapa murid ke rumahnya untuk makan bersama. Atau menghadiahkan sesuatu kepada beberapa murid. Ya, sebagai contoh dan teladan bagi anak-anak. Ini adalah seorang mudarris yang rabbani. Belum lagi dalam masalah akidah, dalam masalah manhaj, dalam masalah iman. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Contoh dalam banyak pelajaran atau kitab-kitab salaf atau buku-buku biografi para ulama salaf disebutkan oleh para muridnya bahwa fulan guru kami kana qawwalan bil haqq, kana zahidan, kana wari'an, kana syadidan ala ahli bid'ah. Fulan guru kami adalah seorang yang sangat zuhud, seorang yang sangat ahli dalam ibadah, seorang yang lisannya penuh dengan zikir, seorang yang sangat peduli dalam menyampaikan al-haq, dan seorang yang memiliki sikap yang tegas keras terhadap ahlul bid'ah. Oleh karena itu ulama mengatakan asyidda ala ahlul bid'ah mangqabatun la madamma. Syekhuna Syekh Khalid Al-Zafiri punya kitab khusus tentang Hajrul Mubtadi' al-Jarh wa at-Ta'dil, diletakkan di sana ada sebuah bab khusus bahwa asyiddah ala ahlul bid'ah, sikap tegas, keras terhadap ahlul bid'ah itu adalah kedudukan dan kemuliaan, bukan celaan. Bukan sesuatu yang tercela. Terbukti salaf menyebutkan dalam biografi Imam Ahmad, biografi Malik, biografi Syafi'i, biografi Syu'bah, biografi Ibnu Ma'in, Ibnul Madini, Ats-Tsauri, Ibnu Uyainah, Zaidah Ibn Qudamah, dan yang lainnya dari a'immah, disebutkan yang seperti ini. Maka seorang mudarris ar-rabbani demikian keadaannya. Kemudian Syekh memberi batasan berikutnya, ar-rabbani at-taqi, yang bertakwa. Semoga Allah menjadikan saya dan antum semuanya termasuk ar-rabbaniyun al-muttaqin. Syekh mengutip sebuah ayat di dalam surat Ali Imran yang di mana Allah mengatakan subhanahu wa ta'ala walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun. Namun hendaknya kalian menjadi orang-orang yang rabbaniyin, pembina. Bahasa kita rabbani itu pembina, bukan sekedar mudarris. Mudarris itu pengajar. Tapi kalau murabbi itu maknanya pembina, yang membina, peduli, melihat, mengontrol. Nah, demikian pembina. Kata Allah Subhanahu wa taala, namun hendaklah kalian menjadi rabbaniyin dengan berbagai ilmu yang kalian ajarkan dan berbagai perkara yang kalian pelajari. At-taqi dikatakan oleh asy-syair, ghairu taqin ya'murun nasa bit-tuqa, tabibun yudawi wa tabibu maribu. Seorang yang tidak bertakwa memerintahkan orang lain untuk bertakwa. Seorang dokter yang sakit, seorang dokter sedang mengobati, ternyata dia sendiri sakit. Maka enggak mungkin faqidus syai' la yu'ti. Kata dalam pepatah lainnya, seorang yang tidak memiliki sesuatu tidak mungkin memberikan sesuatu itu kepada orang lain. Seorang yang tidak memiliki akhlak tidak mungkin mengajarkan akhlak kepada orang lain. Seorang yang tidak memiliki takwa, bagaimana dia mengajarkan takwa kepada orang lain? Maka Syekh menegaskan di sini sebagai nasihat kepada walil amr, padahal kita melihat kebanyakan para guru di sana masya Allah. Lalu bagaimana kalau Syekh melihat kondisi di negeri kita? Apa yang akan beliau fatwakan? Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh melanjutkan, wal ulama hum waratsatul anbiya fi ilmihim wa akhlaqihim wa da'watihim ila Allah. Wala budda lil mudarris an yatamatta' bi hadhin wafir min hadhihi al wirasah fi ilmihi an yakuna 'aliman bi dinihi wa bi akhlaqihi min al ikhlasi was sabr wal hilm wa sidq al hadith wal fi'l ila janib al zaka'i wal hirf ala tanshi'ati talamizatihi aw talamizihi ala al islam al haqq wa akhlaqihi wa adabihi wa masalihi. Kata beliau hafizahullahu ta'ala, para ulama itu adalah para pewaris Nabi. Baik dalam ilmunya, mereka pewaris ilmu para Nabi. Ataupun dalam akhlaknya, mereka adalah pewaris akhlak para Nabi. Ataupun dalam berdakwahnya, cara dan sistem berdakwahnya, mereka adalah para pewaris Nabi dalam bidang dakwah tersebut. Maka seorang mudarris wajib untuk benar-benar berhias diri dan mendapatkan, meraih porsi yang banyak dari warisan Nabi tersebut. Ilmunya warisan Nabi, akhlaknya dapat dari warisan Nabi, sistem dakwahnya, sistem pendidikannya juga warisan dari para Nabi. Kemudian beliau melanjutkan, fi ilmi ayyakuna aliman bidini. Naam. Yani mereka dalam bidang ilmu benar-benar menguasai, berilmu tentang agamanya. Akidah dia menguasai, iman dia menguasai, ya, masalah manhaj dia menguasai, ilmu tentang sistem pendidikan menguasai, wa fi akhlaqihi juga demikian. Baik dalam bentuk keikhlasan, ini akhlak secara batin. Ini adalah sebagai khitab, sebagai nasihat buat saya dan antum semuanya. Ikhlasun niyah di dalam mendidik, ikhlasun niyah di dalam mengajar dan berdakwah. Kemudian as-sabr, sabar menghadapi berbagai rintangan, berbagai model dari anak didik, berbagai model dari para wali santri. Sabar menghadapi itu semuanya. Ala wal hilm, sikap tenang, tidak terburu-buru dan cara berpikir yang jernih. Nah, ini juga harus ada pada seorang mudarris. Wasidqul lisan, dan juga kejujuran dalam berbicara. Ini sifat juga harus ada pada seorang mudarris. Tidak berdusta, tidak bermain-main, tidak menukil secara tidak benar. Nah, qala wasidqul fi'l, dan jujur dalam amalannya. Nah, barakallahu fikum. Ila janibiz zakat wal hirs, di samping tentunya ini semua, bersama dengannya pula kecerdasan. Ya, seorang guru harus demikian, memiliki kecerdasan sehingga dia bisa melihat sesuatu. Tentunya kecerdasan yang diiringi dengan apa? Takwa, iman, yang akan melahirkan tawadhu terhadap teman-temannya, melahirkan sikap tawadhu dengan sesama mudarrisin, sesama para ustadz, sikap merasa tidak lebih dari saudaranya, dia merasa bahwa saudaranya lebih dari dirinya. Ketika dia mencoba untuk ikhlas, dia mengira teman-temannya, menyangka dan yakin teman-temannya lebih ikhlas dari dirinya. Ketika dia seorang yang menghafal Al-Quran, dia yakin, menyangka bahwa temannya yang di sekitarnya lebih kuat hafalannya dari dirinya. Ketika dia ingin beramal dengan ilmu, dia berhusnuzon bahwa orang di sekitarnya adalah orang yang lebih beramal dibandingkan dirinya. Demikian seorang yang zaki, yang cerdas tetapi diiringi dan disertai dengan takwa. Dinukil dari sebagian ulama, nasihat mereka, la'anallah az-zaka bila zaka. Allah melaknat kecerdasan yang tidak diiringi dengan ketakwaan. Semoga Allah memberikan kepada kita az-zaka waz-zaka. Qala, diiringi pula dengan kemauan yang tinggi, kesungguhan yang tinggi untuk melahirkan murid-murid yang berada di atas pendidikan Islam yang benar dan akhlak Islam yang benar serta adab dan karakter Islam yang benar. memang punya kemauan itu, peduli dia. Tidak dibiarkan begitu saja. Dia peduli dengan penuh kasih sayang, penuh kesungguhan. Demikian Syekh mengingatkan tentang cara memilih mudarris. Qala wala yanbaghi bihalin minal ahwal an yakuna al-i'timadu fi ikhtiyaril mudarris 'ala ash-shahadat. Sama sekali tidak dibenarkan dalam kondisi apapun untuk menjadikan pondasi pemilihan pengajar dari sisi ijazahnya. Wah, ini Masya Allah. Ustadz ini kita akan datangkan ke pondok kita. Dia seorang doktor dari Jami'ah Islamiyah. Loh, itu ada satu ustadz itu. Ini dia masih LC. Yang ini doktor ini. Kata Syekh, janganlah strata akademik ini tadi dijadikan sebagai pondasi dasar di dalam menyeleksi, memilih seorang pengajar. Jangan, kata Syekh. Ya, hati-hati ya, ikhwan. Jangan kita tersilaukan dengan itu. Atau walaupun dia tidak punya ijazah. Oh, ini muridnya Syekh Fulan, muridnya Syekh Fulan. Ya, bagus. Murid Syekh Fulan, murid Syekh Fulan dari masyayikh ahli sunnah. Itu salah satu poin. Bagus. Tetapi jangan melupakan yang lainnya. Dinilai manhajnya, dinilai istiqomahnya, dinilai akhlaknya. Barakallahu fikum. Kemudian beliau melanjutkan. Mari kita perhatikan ya ikhwan. Nasihat seorang alim, seorang ulama kibar yang telah menghabiskan umurnya, waktunya, tenaganya untuk terbiah pendidikan anak-anak muslimin, untuk menasihati umat, membina umat, akidah umat, manhaj umat, dan dakwah umat. Semoga Allah menerima amalan kita dan amalan beliau, perjuangan beliau untuk umat ini. Ala bal yajibu an yura'a fi ad-darajatil ula aqidatuhu wa akhlaquhu al-islamiyah wa tamassukuhu bidinih wa hadha amrun muhimmun jiddan wa la manaf min i'tibarihi. Bahkan kata beliau, yang wajib adalah untuk diperhatikan dengan serius pada posisi tertinggi dalam penilaian penyeleksian perkara akidah sang mudarris. Akidahnya al-sunnah ataukah tercampur dengan berbau khawarij? Akidahnya ahli sunnah ataukah jangan-jangan ada paham ikhwani padanya? Akidahnya ahli sunnah atau jangan-jangan ada paham halabi padanya? Hati-hati di dalam memilih mudarris. Termasuk pula tentunya mudarris atau pengajar tidak dalam hanya dalam bentuk pondok pesantren. Termasuk dalam kajian-kajian, dalam muhadarah-muhadarah, daurah-daurah. Diperhatikan masalah ini. Barakallahu fikum. Dan juga ditinjau dengan serius akhlaknya. Dan tamassuk dia, berpegang dia dengan serius terhadap agamanya ini. Wah, dan ini kata beliau adalah perkara yang sangat penting, yang tidak ada alasan untuk meninggalkan upaya ini sebagai alasan utama menilai dan memilih mudarrisin. Masya Allah. Beliau melanjutkan nasihat ini. Betapa mahalnya. Qala fal mudarris alladhi inharafa fi aqidatihi wa fikrih awid ba'if al-akhlaq was-suluk awil mutahawin fil ibadati was-salah akhbar ala abna'ina minal amrad al-fattaka. Sesungguhnya seorang mudarris yang menyimpang akidahnya atau pemahamannya, atau seorang mudarris yang lemah akhlaknya, lemah adabnya, serta seorang mudarris yang bermudah-mudahan dalam perkara ibadah, sholat ataupun yang lainnya, lebih berbahaya terhadap anak-anak kita dibandingkan bahaya penyakit-penyakit yang memusnahkan, penyakit-penyakit berat yang mematikan. Nah, ini kata beliau. Ya subhanallah. sering ana ditanya dan ustadz-ustadz ditanya, bolehkah belajar di Libya? Tahu Libya? Di mana Libya? Di Jakarta. Maka sebagian ustadz menjawab, tidak boleh. Dengan alasan yang disebutkan. Pertama, dari sisi murid-muridnya, murid-muridnya itu ada yang sufi, ada yang potong jenggot, ada yang isbal, ada yang maaf yang masih belum memelihara jenggot sebagai bentuk nasihat. Nah, ada juga lebih parah dari itu, ada yang berpaham khawarij, berpaham teroris, pemuja Abu Bakar Ba'asyir, Sayyid Qutb. Nah, barakallahu fikum. Pemuja Hasan al-Banna. Dari murid-muridnya, dari guru-gurunya tidak kalah parahnya. Nah, salah satu guru, kalau ada gurunya yang dari Indonesia, ada yang dari luar Indonesia. Dari Indonesia misalkan Muhammad Yusuf Harun MA, dulu masih MA, mungkin sekarang sudah doktor, ketua Yayasan As-Sofwah yang pertama. Nah, ini orang Qutbi Banna'i, Qaradawi. Mazhabnya itu, pemikirannya, pahamnya, paham Hasan al-Banna, Sayyid Qutb dan Qaradawi sekaligus dicampur. Ini orang. Ini dosen. Nah, jadi kalau pas lagi mengajar, ya, gak sungkan-sungkan di hadapan para murid, mencuri kesempatan untuk mengatakan, Al-Imam al-Banna, dalam tafsir di dalam Quran Sayyid Qutb, ada lagi Salim Segaf atau Salim Jufri As-Segaf atau Salim Segaf Al-Jufri, tokoh, salah satu tokoh politik. Itu kalau ngajar usul fikih kalau enggak salah atau qawaid fikih ya. Baru mengajar sebentar 15 menit kurang lebih bicara politik setelah itu. Trik-trik politik. Ikhwan ini. Berpaham ikhwan muslimin. Contoh lagi semisal Dr. Daud Rashid mengajar fikih kitab Bidayatul Mujtahid dulu, enggak tahu sekarang. Baru ngajar sedikit ya tentang seputar mazhab-mazhab, langsung lagi bicara tentang Ikhwanul Muslimin, membela Ikhwanul Muslimin, tentang politik, tentang lah yang seperti ini dijadikan guru. Antum siap guru antum yang belajar untuk belajar dinul Islam kepada orang-orang seperti ini? Bagaimana dahulu ulama kita, ulama salaf membimbingkan kepada kita dalam menimba ilmu? Nasihat al-Imam Muhammad bin Sirin yang kemarin sempat kita sebutkan, "Inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khudhu dinakum." Sesungguhnya ilmu ini, akidah ini adalah, atau ilmu yang kita pelajari, yang kita riwayatkan ini adalah sebuah akidah, sebuah manhaj agama kita. Hendaknya masing-masing kita melihat, mengoreksi dari siapa dia menimba ilmu. Ini sejak dahulu kala, warisan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi yang lainnya dan yang lainnya dari kemungkaran-kemungkaran yang ada. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kata beliau, فَكَمَا لَا نَثِقْ بِالطَّبِيبِ الَّذِي يُقَدِّمْ الْإِبْرِ الْمَسْمُومَ وَالدَّوَاءَ الْفَاسِدِ الَّذِي قَدْ يُؤَدِّي بِحَيَاتِهِمْ كَذَلِكَ يَجِبُ أَنْ نَحْمِيهِمْ مِمَّنْ يُفَتِّقُ بِأَخْلَاقِهِمْ وَسُلُوكِهِمْ مِنَ الْمُدَرِّسِينَ. Sebagaimana kita enggak pernah percaya kepada seorang dokter yang menyuntikkan suntikan beracun. Antum misalkan ada seorang dokter dikenal di sini suka salah dalam menganalisa. Itu anaknya Pak Fulan dibawa ke spesialis, anak itu kemudian mati. Dokter siapa? Itu dokter itu. Wah, tersebar. omongan sana sini. Begitu ada seorang yang mau kemana? Saya mau ngantar anak ke dokter. Dokter siapa? Dokter A. Jangan. Itu anaknya Pak Fulan. Mati gara-gara dia. Masya Allah. Amar ma'ruf nahi munkar. Padahal sangat relatif kemungkinan kenapa sampai mati anak itu. Ada kemungkinan ketika disuntik dengan suntikan itu, dia memang sudah hampir mati posisinya. Ada organ-organ yang memang sudah tidak mungkin dia hidup lagi. Banyak kemungkinan. Tapi masyarakat benar-benar berhati-hati dalam menjaga kesehatan anaknya. Memilih dokter yang sebaik mungkin, walaupun mahal. Begitu juga makanan. Beredar informasi. Ya. Bahwa makanan A, makanan B, hati-hati berbahaya. Telah mati 10 anak. 2 di Jakarta, 3 di Semarang, 4 di Makassar. Nah, ya. Kok Makassar yang terbanyak, Zed? Nah. Dibalik aja angkanya. Nah. Jakarta 4, Makassar 1. Nah, langsung masyarakat hati-hati. Awas, makanan ini berbahaya. Membahayakan liver, membahayakan ginjal, dan yang lainnya. Subhanallah, urusan pendidikan. Ya, tidak sehati-hati ketika memilih dokter dan memilih makanan untuk anak-anaknya. Urusan pendidikan, gak apa-apa sedikit-sedikit akidah tercampur ilmu filsafat. Nah, gak apa-apa sedikit-sedikit masuk di sana menyusup ke dalam kalbu anak saya ilmu tarekat tasawuf. Ya tentunya secara lisan tidak akan demikian. Kalau ada orang tua yang seperti ini, perlu diadakan penelitian. Selamat enggak dia masih cara berpikirnya? Atau sudah sakit? Tapi perbuatan dia, ketidakpedulian dia, ketika menerima nasihat-nasihat seperti ini berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, berdasarkan nasihat ulama Sunnah, wah itu fitnah, jangan bicara fitnah. Loh, urusan dokter kamu tidak pernah mengatakan fitnah. Urusan akidah, fatwa ulama, dalil Quran was Sunnah, nasihat ulama salaf, antum katakan itu fitnah. Ini musibah, justru antumlah yang telah jatuh dalam fitnah dan telah terfitnah. Ya. Sering ya kita mendengar sekarang ucapan baik SMS, WhatsApp, ya akhi sudahlah, jangan bicara fitnah. Loh. Kalau ada fatwa ulama, ada keterangan dari ulama, itu ilmu, bukan fitnah. Fitnah itu apabila sebuah ucapan, sebuah statement tidak ada dasar dalilnya Quran Sunnah ataupun fatwa ulama. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, begitu perhatian Syekhuna Rabbi hafizahullah dalam permasalahan pendidikan ini tentang poin kedua yaitu ikhtiar al-mudarrisin. Kemudian Syekh memasuki poin ketiga yaitu memilih anak-anak yang cerdas yang baik. Ya, untuk pendidikan Islam ini. Kemarin sudah sempat disinggung tentang permasalahan ini. Karena memang Islam, ilmu Al-Quran dan tafsirnya, ilmu usulul tafsir, ilmu hadis dan usulul hadis, ilmu fikih dan usulul fikih, dan yang lainnya ini, memang sejarah membuktikan para ulama'nya adalah ulama-ulama yang cerdas. Nah, maka kita menginginkan anak-anak kita yang cerdas ini memang diproyeksikan untuk ilmu Islam. Nah, bukan berarti anak-anak yang tidak cerdas kemudian tidak diterima di pondok, bukan. Tetap dibimbing, siapa tahu dia berakhlak nanti menjadi akhlak yang baik. Kadang-kadang kecerdasan pada seorang anak baru muncul ketika dia umur 15 tahun. Pada umur 7, 8, 9, 10, hingga 12, 13 tahun, dia gak cerdas-cerdas. Subhanallah. Pada umurnya yang ke-15, dengan takdir dan pertolongan Allah, dia menjadi cerdas. Ini sudah terbukti dalam pengalaman pendidikan selama ini. Anak ini dulu, Masya Allah, paling belakang dalam memahami. Sekarang tiba-tiba dia masuk dalam ranking 3 besar. Proses. Dengan pertolongan Allah dan kesungguhan kedua orang tuanya serta kesungguhan para pengajarnya. Jadi tidak boleh putus asa. Kecuali yang model kayak kemarin yang saya contohkan ya. Yang orang tuanya sudah kewalahan karena anaknya terlibat narkoba. Sudah mencoba upaya rehabilitasi. Ya, sampai dikirim ke luar negeri. Ha? Masih tetap saja kembali ke negeri ini ke narkoba lagi. Ini tolong Ustaz, saya kami titipkan di pondok Ustaz. Ya, para pendidik pondok pesantren harus punya sabar yang ekstra. Terkhusus di tengah masyarakat yang memandang negatif, memandang miring, memandang remeh pendidikan pondok pesantren. Nah, siapa yang tidak ingin punya anak kemudian dia bermanfaat untuk umat? Siapa yang tidak ingin punya putra menjadi pembimbing umat? Ya, anak Anda mungkin tidak menjadi orang yang kaya, yang memiliki nilai materi yang cukup. Tapi anak Anda dengan izin Allah, ketika belajar Islam, belajar Al-Quran, belajar tafsir, belajar sunnah, belajar hadis, akan membina umat yang tadi banyak umat yang tersesat jatuh pada kesyirikan. Karena pertolongan Allah kemudian pembinaan putra antum, mereka meninggalkan kesyirikan dan bertauhid. Di sebelah sana banyak umat yang bergelimangan ibadahnya, zikirnya dan akidahnya dengan bid'ah. Dengan pertolongan Allah kemudian pembinaan anak antum dalam kajian-kajian, dalam pelajaran-pelajaran, dalam karya tulisnya, dia mendapatkan hidayah. Berapa banyak manusia yang tidak berbirrul walidain, tidak berbakti kepada orang tuanya karena pembinaan anak antum yang mungkin saja antum telah wafat. Antum telah meninggalkan dunia ini. Anak antum terus berbuat untuk umat. Maka antum akan mendapatkan ganjaran pahala ajr hila yaumil qiyamah. Yang itu tidak akan didapatkan oleh seorang ayah yang anaknya menjadi dokter atau menjadi teknokrat. Yang tidak bertakwa. Sabar wahai ahli sunnah. Kejarlah kehidupan akhirat. Kejarlah kehidupan di jannah. Untuk antum dan putra-putra antum. Kemudian yang keempat dari poin nasihat beliau yang mesti diwujudkan, kata beliau, untuk kita bisa meraih pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala di dunia ini dengan cara dihilangkannya oleh Allah kehinaan yang menimpa kita, menimpa umat Islam, dan meraih kehidupan akhirat yang mulia. Yang keempat adalah tahiyat al-jawu li tarbiyat at-tullab tarbiyatan islamiyatan salihatan. Menciptakan kondisi bagi para pelajar, suasana yang islami, yang saleh untuk proses belajar mengajar di pondok pesantren dan di rumah-rumah mereka. Syekh merinci bagaimana, kata beliau, di sekolah itu mesti dihidupkan suasana yang islami, fasilitasnya islami. Barakallahu fikum. Kondisi hubungan antar siswa juga islami. Hubungan antara siswa dengan para pengajar islami. Hubungan antar pengajar juga islami. Kalau fasilitas misalnya dibedakan antara ruang belajar putra dengan ruang belajar putri. Pelajar putra pengajarnya mudarrisin dari kalangan putra, ikhwan, rijal. Di putri pengajarnya adalah dari kalangan nisa. Oh ya, sudah alhamdulillah Ustaz, sudah enggak ada ikhtilaf di kelas-kelas. Alhamdulillah. Ketika bermain di kelas masing-masing, putra-putra, putri-putri, ketika bermain campur aduk. Ini muskilah. Iya kan? Nah, ketika di jalan berangkat menuju sekolah atau pulang dari sekolah ke rumah, Masya Allah, yang sudah umur 9 atau 10 atau 12 tahun atau 13 tahun pakai hijab dengan baik, pakai cadar. Ketika di sekolah, berbaur dengan kawan-kawan lakinya, buka cadar. Nah, ini bukan suasana yang islami. Syekh mengingatkan, ciptakan suasana islami yang mendukung ketakwaan mereka. Nah, suasana yang islami antara guru yang satu dengan yang lainnya. Jangan ada kontak-kontakan antara mudarrisin dengan mudarrisat, antara guru pria dengan guru wanita, bincang dengan penuh sholat tidak ada batas, walaupun pakai cadar guru wanitanya, yang guru prianya berjenggot dan yang semisalnya tidak isbal, tapi ketika berbincang, seolah-olah itu adalah seorang kakak dengan adiknya. Si guru wanita tidak menjaga suaranya dengan baik, kadang-kadang terdengar tawa, ini tidak baik. Baik langsung bertatap muka ataupun via telepon, murid putri mendengar seorang mudarrisah, seorang ustazah sedang berbicara dengan kepala sekolah, tapi bincangnya dengan nada yang lembut, diiringi dengan senyum dan tawa. Anak didik melihat, loh kok ustazah begini? Ya kalau kebetulan anak didik yang punya filter, dua kali filternya masih berfungsi, tiga kali mulai melemah filter, empat kali menganggap itu bukan suatu yang mungkar. Begitu juga di kalangan banin, seorang mudarris tidak pantas berbincang dengan mudarrisat dengan cara seperti itu walaupun via telepon. Banyak musibah telah terjadi. Manusia kita tetap manusia, tak seorang pun dari kita malaikat. Nah, maka aturan-aturan syariat harus dijalankan. Syekh mengingatkan suasana yang islami ini harus dijaga, dibentuk, diupayakan. Bukan kemudian rapat mudarrisin dengan mudarrisat. Iya saat rapat, tapi kan ada hijabnya. Hijabnya bagus. Tapi perbincangan rapat dipimpin oleh kepala sekolah di balik hijab para mudarrisat. Usul Pak Ustadz, ada seorang mudarrisah usul dengan suara lembut ini, ada lagi gurauan-gurauan, ada musibah. Kalau saya sebagai suami daripada mudarrisah itu, akan saya larang dia mengajar. Kalau saya atau salah seorang istri mengetahui suaminya seperti itu, dia tidak akan rela mengajar di tempat seperti itu kalau tidak segera berubah. Bagaimana akan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Bukankah pendidikan ini kita sangat bergantung kepada barokah dan rahmat Allah? Sistem yang baik, kurikulum yang baik, kalau tidak diberkahi oleh Allah, hancur dia. Walaupun nampak sejenak 10-20 tahun hasilnya baik, tapi dia akan hancur. Suasana yang islami antara guru dan murid. Contoh misalkan, untuk mendukung suasana yang islami tersebut, jangan diizinkan anak-anak membawa fasilitas komunikasi yang canggih-canggih. Walaupun gak canggih di zaman seperti ini, maaf saja, terpaksa banyak pondok pesantren mengambil keputusan anak didik tidak boleh memegang yang namanya HP. Jangankan HP yang model sekarang, HP yang model dulu sekalipun, yang besar itu, yang juga bermanfaat di suatu waktu ketika kepepet untuk melempar, ya, karena dia besar lumayan. Ya. Barakallahu fikum. Ketika dikeroyok preman, nggak ada batu, nggak ada apa, ya sudah Bismillah, HP yang besar itu lemparkan ke kepalanya sudah. Barakallahu fikum. Karena harganya murah dan memiliki kekuatan yang cukup. Tapi kalau HP-nya itu HP yang model begini-begini, nah, terlepas dari bahayanya, juga antum mau lempar eman, sayang, mahal nilainya. Kalau kena kepala dia juga pecah, kepala boleh pecah, dia juga pecah. Nah, ikhwani fiddin, barakallahu li walakum, Maka diatur anak-anak didik ini tadi, tidak boleh anak-anak memegang yang namanya HP. Lu kenapa Ustaz? Sekedar komunikasi. Nah, antum mengatakan sekedar komunikasi. Antum tidak sadar bahwa ternyata komunikasi anak didik antum ini tadi yang berumur 10 atau 11 atau 12, 13 tahun, ya, sudah bukan hanya dengan antum atau dengan orang tuanya saja komunikasi itu akan terjalin dengan dunia. Dengan dunia. Dia bisa kontak melalui HP ini dengan seorang yang ada di Los Angeles sekalipun. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka dibimbing anak didik kita. Saya sangat heran. Ada sebagian pihak ahli sunnah mengumumkan dibukanya sebuah pondok pesantren TN, ya, Tarbiyatun Nisa, dengan disebutkan fasilitas antara lain, disebutkan ini, dan juga ada wifi, fasilitas internet, dipromosikan lagi. Apa tujuannya? Di zaman seperti ini, berarti pendidikan anak kita adalah pendidikan yang kongsi sifatnya. Tahu kongsi? Kita mendidik, juga orang lain boleh mendidik. Iya kan? Kita ikut mendidik mereka, ada orang lain juga berpartisipasi mendidik anak-anak didik kita. Melalui yang namanya Facebook, yang BBM, dan yang semisalnya. Antum saya yakin, merasakan efek negatif alat-alat ini terhadap diri-diri kita sendiri. Apalagi anak-anak kita. Sungguh, benar anak kita berada di pondok fisiknya. Tetapi pikiran mereka, relasi mereka berada di luar pondok. Berada di alun-alun, berada di mal-mal, berada di Jakarta, berada di tempat-tempat lain. Fisiknya ada di pondok pesantren. Memakai saub, memakai jubah, memakai cadar kalau dia putri. Tapi ternyata hubungannya dengan beragam manusia, ada yang preman, ada yang memang suka merusak, ada narkobais, ada macam-macam ahlul bidah, hizbiyin, dan yang lainnya. Maka suasana yang islami harus dibentuk. Saya mau tanya kepada antum, kalau seandainya di tempat pendidikan anak-anak kita, di pondok pesantren anak-anak kita, ada beberapa anak muda yang memakai celana jin yang robek-robek itu. Iya. Diberi fasilitas. Silakan duduk di gazebo yang sana. Ada kantin, ya. Di pondok pesantren ada anak pakai anding dari luar. Masuk ke pondok, makan sambil merokok di situ. Rela gak para muda risin? Rela gak kita sebagai orang tua? Otomatis, kalau kita tahu seperti itu, bahkan lebih kecil dari itu, akan segera kita ambil anak kita. Untuk kita tidak rela dididik di sana. Lalu bagaimana dengan yang namanya Facebook? Bagaimana yang dengan namanya BBM? Jangankan anak kecil, rumah tangga hancur gara-gara ini. Maka suasana yang islami ditekankan berulang kali oleh Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala untuk konteks Saudi Arabia 31 tahun yang lalu. Lalu bagaimana dengan konteks Indonesia pada tahun ini? Ya ikhwan, tanpa saya bercerita lebih rinci lagi, saya yakin antum paham maksud dan tujuan dari penekanan beliau ini. Suasana yang islami ketika di pondok, termasuk suasana yang islami ketika mereka di rumah. Di pondok dilarang pegang HP. Di rumah Masya Allah, Abi Ummi, Masya Allah, Abi di depan sedang sibuk membalas, menulis Facebook. Ummi di dapur sambil menunggu gorengan tempe, ya, juga kirim Facebook, ya. Ya, itu di pagi hari, di sore hari juga demikian. Abi sama Ummi duduk di depan, di tengah, di ruang tengah rumah. Abi berbincang dengan temannya melalui BBM, Ummi juga demikian. Anak melihat, kok tidak ada qiraatul Quran? Kenapa sibuk dengan fasilitas ini Abi dan juga Ummi? Ini menunjukkan bahwa suasana islami di rumah tangga belum terbentuk. Bagaimana kita akan melahirkan sebuah generasi yang cinta Quran, cinta sunnah, membela Quran dan membela sunnah dan sabar atas konsekuensi beramal dengan Quran dan Sunnah? Saya tekankan di sini bahwa pendidikan ini adalah proyek kita bersama. Ayyuhas salafiyun. Sebelum saya melanjutkan, perlu diingat bahwa seusai sholat zuhur, kajian setelah istirahat mungkin setengah dua akan dimulai lagi. Ya, adalah sesi tanya jawab dan akan berakhir dengan tibanya waktu asar. Jika masih baterainya belum low, ya, mungkin akan dilanjut, belum lemah, ya, mungkin bisa dilanjutkan ba'da asar, kita lihat situasi dan kondisi. Ikhwani fiddin barakallahu li wa lakum. Saya katakan sekali lagi, sebagaimana saya sering mengulangi kepada seluruh wali santri di ma'at kami dan di beberapa pondok pesantren lainnya, saya katakan sekarang di hadapan antum semuanya, bahwa tarbiyah abna'ina mas'uliyatun mushtarakah bainal mudarrisina wal asatidha wal aba'i wal ummahat. Bahwa proyek pendidikan anak-anak kita ini adalah tanggung jawab bersama antara guru-guru di pondok dengan para orang tua di rumah. Bukan kemudian, alhamdulillah, di mana anak antum? Oh, alhamdulillah sudah 3 tahun di pondok A atau di pondok B. Tidak cukup itu. Langkah antum patut disyukuri dan semoga antum ikhlas diberi oleh Allah ganjaran dan pahala di sisinya. Antum menghibahkan anak antum dalam pendidikan Islam. Tapi tidak cukup sampai di sana. Pendidikan ini panjang. Syayatinul jinni wal insi. Syaitan-syaitan dari kalangan jin maupun manusia. Terus menerus di setiap waktu meneropong kita, mengikuti kita untuk menghancurkan kita. Tidak pernah berhenti. Sehingga upaya dan kesungguhan kita dan kerjasama ini tidak boleh berhenti sejenak pun. Ini adalah jihad fi sabilillah. Ini adalah perjuangan wahai ikhwani. Sampai Allah takdirkan kita meninggalkan dunia ini. Ya, butuh dukungan dari para orang tua. Ketika pondok pesantren membuat aturan, ketahuilah aturan itu berdasarkan musyawarah. Berdasarkan hasil penelitian. Menanggapi beberapa kejadian-kejadian yang muncul di tengah anak-anak. Maka, hendaknya para orang tua membantu. Nah, di sekolah anak-anak, Masya Allah, di ma'ahad, selama mereka berada di ma'ahad, sekian bulan atau hampir setahun, mereka terhindar dari alat-alat komunikasi yang menghancurkan ini. Nah, namun sayangnya, ketika di hari libur, anak-anak pulang ke rumah, sebagian orang tua belum memahami tujuan-tujuan baik ini. Ada sebagiannya karena bermudah-mudahan. Dia sengaja kesian anak saya belikan HP ini ya sekedar untuk main game katanya. Anak sekarang itu pinter-pinter loh. Ya, anak-anak kecil itu tanpa antum ajari bagaimana mengoperasikan komputer atau HP, dia hanya melihat gini, melihat ayahnya atau siapa lagi cara mengoperasikannya. Setelah itu dia bisa menggerakkan sendiri. Saya yakin antum merasakan ini pada anak-anak antum. Beda masa mereka hidup dengan masa antum dahulu hidup, masih anak-anak. Beda. Barakallahu fikum. Sebagian orang tua bermudah-mudahan dibelikanlah alat komunikasi itu. Kenapa? Ya, kesianlah. Daripada dia main ke tetangga, daripada dia pergi ke mall-mall, meminta saya untuk datang ke tempat rekreasi-rekreasi, sebaiknya saya belikan ini untuk main game saja. Masya Allah. Dengan game itu tadi, ya hari ini dia main game, besok dia main apa lagi? Di sana ada penawaran-penawaran. Menurut berita yang disampaikan kepada saya, ditawarkan itu. Mau ikut ini? Mau itu? Contohnya, tidak jarang ditawarkan perjudian. Loh, masa ada perjudian, Ustaz? Perjudian itu kan kasino, forecast. Loh, sekarang canggih. Nah, ya. Kirimkan SMS ini, per SMS Rp500 akan mendapatkan nikmati hadiah ratusan juta. Anak kita dengan polos iseng Cibaung cuma 500 rupiah, pulsa saya masih ada 40 ribu. Ya, nggak apa-apa kok. 500 rupiah, kirim. Ya. Antum sadar ini? Ini adalah judi. Ini adalah maisir yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Haram. Yang Allah gandengkan penyebutannya dengan khamr. Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka akan bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hukum khamr dan perjudian. Ini perjudian. Belum lagi perdukunan. Ada enggak? Nah, ramalan bah siapa? Untuk nomor ini, nomor hoki, nomor apa lagi? Ya. Ramalan-ramalan. Kalau anak antum iseng ikut itu, kemudian dilanjutkan, ditanggap dan direspon oleh pihak-pihak lain, sampai menjadi sebuah keyakinan pada anak antum, tanpa antum tahu, antum merasa anak ini sebentar lagi, 10 hari lagi akan pulang ke pondok pesantren. Ternyata itu melekat sebagai akidah yang ditanamkan oleh syaitan. Suasana Islam yang dituntut tidak hanya di pondok pesantren, di rumah tangga antum semuanya sangat dituntut kerjasamanya. Ikhwani fiddin, ini suatu hal yang penting. Suasana Islami contoh. Di rumah tangga. Anak belajar di sekolah, di ma'had. Bahwa di antara dosa-dosa besar adalah al-ghibah. Di antara dosa-dosa besar adalah ghibah. Faham dalil-dalilnya anak-anak. Sudah menghafal waktu ujian menjawab dan hasilnya bagus. Pulang ke rumah. Anak putri kita ini duduk dengan ibunya, datang ummahat lainnya, 3-4 ummahat, kerjanya adalah ngerumpi, gosip, kemudian ribain. Melalui BBM, WhatsApp, Facebook, dan yang lainnya. Anak kita duduk, putri kita di sana. Subhanallah, apa yang dia dapat di ma'ahad dengan dalil-dalilnya dan nasihat-nasihatnya dihancurkan di rumah oleh ibu sendiri. Maka sekali lagi, ini adalah mas'uliyatun musyarakah, tanggung jawab bersama. Hidayah anak antum bukan ada di pondok. Pondok-pondok pesantren tidak memegang distribusi hidayah. Pondok pesantren bukan distributor hidayah. Hidayah itu milik Allah. Kita hanya diperintah untuk berdoa memohon hidayah dan menempuh sebab-sebab meraih hidayah. Sekali lagi, oleh karena itu, kalau ada anak di pondok pesantren, ketika pulang ternyata dia nakal, ternyata dia tidak beramal dengan ilmunya, jangan kemudian antum atau salah satu antum sebagai wali santri kemudian mengatakan bagaimana sih Ustaz pendidikan di pondok ini. Ketika pulang anak saya ini begini, begitu, begini, begitu. Ya Subhanallah. Kalau Allah mengatakan kepada Nabi, Rasul yang termulia, innaka la tahdi man ahbabka. Engkau wahai Muhammad tidak mampu untuk memberi hidayah kepada orang yang kau inginkan hidayah untuknya. Apalagi para mudarrisin dan para ustaz di pondok pesantren. Mari dikoreksi bersama. Walaupun tetap kami menghimbau para mudarrisin, para asatidzah, para ustaz di pondok-pondok pesantren untuk terus mengevaluasi, berbenah diri, memperbaiki lagi dan memperbaiki. Tapi mari kita sadar bahwa ini adalah pendidikan, urusannya bukan mencetak orang pandai, bukan untuk mencetak stenokrat, orang yang pintar dan seterusnya, tapi ingin mencetak orang yang soleh dan salihah, yang itu semua adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Suaranya terdengar? Baik, bagi yang ingin menulis pertanyaan, kita gunakan kesempatan ini untuk antum menulis pertanyaannya dan dikumpulkan di meja panitia ini. Nah, sambil kita istirahat sejenak. Nah, begitu sudah. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.